إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فضل من رحمني ورحمكم الله masih kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk di bab yang baru. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bardisbah al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-haya, bab tentang haya, yakni rasa malu. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan sanadnya sampai Imran bin Husain, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-haya la ya'ti illa bi khair. Yang namanya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya rasa malu itu bagian daripada kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba. Karena dengan rasa malu, seorang insan akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia malu kepada Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan nikmat padanya, banyak sekali memberikan karunia, kok kemudian kita mau membalasnya dengan dosa dan bermaksiat pada Allah, maka kita malu. Kita diperintahkan untuk malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pemberian karunia, kebaikan, nikmat setiap saat, setiap detik, Allah azza wa jalla menurunkan segala kebaikannya yang kita butuhkan, yang kita perlukan, kalau kemudian kita menunjukkan kepada Allah perbuatan maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang dibenci, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita malu mau seperti itu. Kita disyariatkan untuk malu. Ya. Agar kita menjaga rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang ketika memiliki rasa malu akan tercegah darinya berbagai macam perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali membawa kebaikan. Ya, yang dimaksud rasa malu di sini adalah malu yang semacam tadi. Bukan malu yang seperti sebagian manusia pahami. Sebagian manusia memahami rasa malu itu adalah malu mau sholat berjamaah, malu mau melakukan kebaikan, malu mau pergi taklim, malu mau memakai jubah. Barakallahu fikum, bukan itu yang dimaksud dengan malu yang diinginkan dalam hadis ini. Ya, itu barakallahu fikum, justru itu rasa minder. Apa itu minder ya ikhwah? Minder itu rendah diri ketika mau menunjukkan atau mau menampakkan diri sebagai seorang yang mengamalkan keislaman. Barakallahu fikum. Dan itu rasa minder tercela dalam Islam. Rasa minder perkara yang tercela di dalam Islam. Ya, ketika ada seorang mau diajak sholat berjamaah, malu. Diajak untuk memakai gamis, malu. Ayo piara jenggot, malu. Ya, karena saya diejek, saya di ini, dan seterusnya. Maka itu bukanlah malu yang terpuji. Barakallahu fikum. Ya, tapi yang namanya malu adalah ketika seorang insan akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang jelek, tercela, ucapan dan perbuatan yang jelek dan tercela. Itu namanya rasa malu yang bagian daripada ibadah. Wa faqala Bushair bin Ka'ab rahimahullah. Bushair bin Ka'ab rahimahullah menyatakan maktubun fil hikmati anna minal haya'i waqaran. Inna minal haya' waqaran. Tercatat di catatan hikmah para salaf membuat kalimat hikmah bahwasanya sesungguhnya di antara bentuk malu itu adalah sikap waqaran, ya, sikap bersahaja, menjaga wibawa, tidak melakukan perbuatan yang rendahan. Itu diantara bentuk rasa malu. Inna minal haya sakinatan, sesungguhnya diantara bentuk rasa malu adalah bersikap tenang, bersikap kalem. Walaupun sebagian orang itu dalam keadaan gerusa-gerusu kesana kemari, ya, sikapnya, pandangan matanya, tindakannya, gerakannya itu kayak enggak terkontrol, kacau. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti itu bukan bagian dari malu. Tapi seorang yang malu, dia berusaha untuk tetap tenang, menjaga sikap, ucapan, menjaga kewibawaan, jangan melakukan tindakan yang merendahkan martabat, tidak melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan harga diri. Ya, seperti ada sebagian orang melakukan apa? Perbuatan yang bisa merendahkan harga diri. Teriak, ucapannya kasar, ya, sikap-sikapnya tidak sopan, tidak tenang. Barakallahu fikum. Yang seperti ini tanda malunya kurang. Barakallahu fikum. Sehingga seorang yang memiliki akhlakul haya, dia berusaha untuk tetap tenang, bersahaja, ya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya tidak ceroboh, ya, tapi tetap menjalankan sikap-sikap dan perilakunya dengan penuh ketenangan. Faqala lahu Imran. Kemudian Imran berkata kepadanya, "Uhadditsuka an Rasulillah alaihi salatu wassalam." Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Saya sampaikan hadis kepada dirimu." Jadi hadis Rasulullah SAW, "Tuhadditsuni an sahifatik." Tapi ternyata engkau menyampaikan kepadaku percakapan kalimat dari lembaran hikmahmu. Ya. Di sini Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu itu dalam keadaan seperti tidak suka ketika beliau mendatangkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, masalah malu, tiba-tiba ada seorang, ya ini Bushair bin Ka'ab, itu menyampaikan perkara yang dikhawatirkan akan bisa menandingi, ya, menandingi daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau pun berusaha, atau beliau langsung menyampaikan pertanyaan dengan pengingkaran. Walaupun Bushair bin Ka'ab wallahu alam bisawab itu sekedar melengkapi, menjelaskan. Yang namanya rasa malu bentuknya seperti ini. Di antara wujud rasa malu seperti ini. Ya. Menjaga sikap yang bagus, menjaga tindak tanduk yang bagus, menjaga ucapan yang bagus. Karena yang namanya rasa malu pasti akan membuahkan kebaikan. La ya'ti illa bi khair. Dia tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Ikhwan fillah azinallahu yakum. Di sini Imran bin Husain radhiyallahu anhu sempat mengingkari dengan keras. Uhadditsuka an Rasulillah, tuhadditsuni an sahifatik. Saya sampaikan kepadamu hadis, tapi kamu menyampaikan kepadaku catatan dari lembaran-lembaran hikmah yang kau miliki. Baik. Tapi sebagian para ulama menyebutkan, jangan sampai orang ini menandingi sabda Rasulullah SAW dengan ucapan manusia. Sehingga ini yang menyebabkan Imran timbul kemarahannya radhiyallahu ta'ala anhu. Ada juga yang menyatakan bahwasannya jangan sampai tercampur antara sabda Rasulullah SAW dengan selain perkataan beliau dari perkataan manusia. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, yang namanya bagian daripada rasa malu, ya, seperti kebaikan sikap sakinah wal waqar, menjaga adab dan kewibawaan, ketenangan dalam bersikap, ya. Dan ini insyaallah bagian dari rasa malu juga. Kemudian beliau membawakan di hadis atau di asar yang kedua di bab ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, innal haya wal iman urina jami'an. Sesungguhnya rasa malu dan keimanan itu diiringkan bersama-sama. Nah, sama lu dan keimanan diiringkan bersama-sama. Fa idza rufi'a ahaduhuma, maka apabila diangkat salah satu dari keduanya, ya, rasa malu diangkat atau imannya diangkat, rufi'al akharu, maka akan diangkat yang lainnya, karena dua-duanya ini pasti beriringan. Antara malu dan iman, malu dan iman senantiasa berdampingan, senantiasa beriringan. Sehingga kalau malunya sudah diangkat, imannya juga kan diangkat. Walaupun tidak sampai membatalkan keislaman, tidak sampai kufur. Tapi yang jelas, al-haya minal iman. Ya, al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Sehingga ketika seorang menambah rasa malunya, mau begini malu, mau berbuat yang gak bagus malu kepada Allah, mau berbuat begini malu, ya, maka seorang ketika itu dia dalam keadaan bertambah keimanannya. Karena ketika dia mau melakukan begini, dia malu, Allah lihat. Mau berbuat begini, dia malu, Allah tahu. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabatnya untuk malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Istahyu minallah haqqal haya. Hendaknya kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya. Qulna ya Nabi Allah inna lanastahi. Alhamdulillah. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya kami itu sudah malu. Alhamdulillah. Qal, kata Nabi SAW, dzak laisa dzaka, bukan demikian yang dimaksud. Walakinil istihya'a minallah, tapi rasa malu kepada Allah, ini yang penting, malu kepada Allah. Haqqal haya, dengan sebenar-benarnya rasa malu. Antah fadhur ra'sa wa ma wa'a. Hendaknya seorang menjaga kepalanya dan segala yang ditampung di dalam kepalanya. Dijaga. Ya, apa yang ada dalam kepala ini dijaga. Barakallahu fikum. Wa antahfadzal batna wa ma hawa. Dan juga hendaknya dia menjaga perut dan segala isinya. Menjaga perut dengan segala isinya. Jangan perutnya dibiarkan bebas diisi macam-macam, yang halalnya, yang haramnya, yang subhatnya, yang memudorotkan atau yang tidak, sembarang diisi. Subhanallah. Sehingga harus menjaga perut dari hal-hal yang jelek, baik jelek zatnya ataukah jelek secara maknawinya. Barakallahu fikum. Wa anta tadhakkarul mauta wal bila, dan hendaknya engkau senantiasa mengingat kematian dan segala apa yang akan hancur dari dirimu. Ini juga bagian dari malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ketika seorang banyak zikr maut, banyak mengingat kematian. Wa man arada al-akhirata, barang siapa yang menginginkan alam akhirat, taraka zinata dunia, dia pasti akan meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, cita-citanya ingin mendapatkan akhirat, taraka dunia, dia pasti akan memilih akhirat, dia tinggalkan dunia. Dia akan tinggalkan dunianya. Barakallahu fikum. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka faqad istahya, berarti dia sudah malu. Yaitu malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ibadah yang sangat mulia, bagian dari iman, ya, bagian daripada iman. Istahyu minallah haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, ya, malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dengan berapa hal tadi kita ulangi? Yang pertama, antahfadz ra'sa wa mawa'a, ya, hendaknya engkau menjaga kepalamu dan juga apa yang dikandung di dalam kepalamu tadi. Apa yang terkandung di dalam kepalamu? Di dalam kepala kita ada mata, ada hidung, ada mulut, lisan, ada telinga. Di situ terkandung semuanya, ada otak kita. Itu butuh dijaga. Itu namanya rasa malu. Kalau ada orang lisannya enggak dijaga, ngomong sembarangan, ngomong enggak dikontrol, berarti dia enggak malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Barakallahu fikum. Karena malu kepada Allah, ya, haqqal haya, dia akan menjaga segala yang ada di kepalanya, lisannya, hidungnya, matanya, ya, dia jaga untuk tidak melakukan perkara yang Allah murkai. Telinganya, khususnya masalah lisan, yang paling banyak menggelincirkan lisan. Jadi termasuk malu adalah ketika seorang menjaga lisannya, menjaga ucapannya, mengontrol ucapannya. Itu bagian dari malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Termasuk juga menjaga apa yang ada dalam otaknya. Jangan sampai terkotori dengan bid'ah, syirikan. Ya, apa yang dia yakini, apa yang dia pikirkan, apa yang dia bayangkan. Jangan sampai ada hal-hal negatif yang ada terjangkiti dalam bayangan dirinya. Dia berusaha mensucikan kepalanya. Atau dia berusaha menjaga. Kadang terbetik hal-hal, khususnya lagi emosi, lagi marah, ya. Barakallahu fikum. Ketika seorang lagi marah, apa yang ada di dalam pikirannya itu kadang terlontar semua, keluar semua dengan ucapan. Dia bilang begini, bilang begitu, mencaci ini, mencaci itu, mengata-ngatai ini, mengata-ngatai itu. Tidak lagi dijaga. Apa yang ada dalam kepala dimuntahkan semuanya, dikeluarkan semuanya. Berarti ini enggak malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum. Sehingga malu kepada Allah itu wujudnya, ya, menjaga apa yang ada dalam kepala kita. apa yang dikandung dalam kepala kita itu dijaga. Jangan sampai hal itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa antahfadzul batna wa ma hawa. Menjaga perut dan segala isinya. Ya, jangan makan yang tidak bagus. Jangan makan yang haram. Ya, termasuk juga kalau bisa yang subhat. Fa'ajmilu fil talab. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, perbaiki oleh kalian cara mencarinya. Mencari nafkah, cari yang halal. Barakallahu fikum. Karena itu akan diisi di perut kita. Akan dimakan dalam perut kita. Dan perut ini kalau tidak dijaga dengan benar, maka seorang dikatakan sudah tidak tahu malu. Ya, sudah tidak tahu malu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kalau engkau enggak punya malu lagi, maka silakan berbuat sekehendakmu. Ya, sebagian ada yang menafsirkan kalau enggak punya malu berarti perbuatan dia itu sudah semau sendiri, enggak terkontrol. Perbuatannya sudah tidak lagi terkontrol. Ya, lepas. Enggak ada lagi kendali, enggak ada lagi filter, enggak ada lagi rem syariat. Barakallahu fikum. Tapi seorang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dan ini malu yang bagus, ya, dia akan menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan, termasuk masalah makanan. Ya, sehingga tidak mengambil kecuali yang halal. Tidak mengambil kecuali yang jelas halalnya. Apalagi mau mencuri, ya zambillah. Ya, dia malu. Mengambil miliknya orang tanpa izin, atau dia ya pinjam awalnya, lama-lama dia pakai selamanya. Ketika yang punya tidak nyari. Ya, ketika pas ketahuan, ya saya pinjam ya. Loh kok enggak bilang? Subhanallah. Ini berarti enggak punya malu. Tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla Maha melihat. Ya, apa yang dilakukan oleh kita semuanya? Ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu pandangan mata yang khianat dan juga segala apa yang tersembunyi di dada. Barakallahu fikum. Sehingga kembali ke sini, menjaga perut dan segala isinya itu adalah bagian dari rasa malu. Demikian juga bagian dari rasa malu adalah memperbanyak zikrul maut, mengingat-ingat kematian. Ini juga semakin bagus seseorang akan semakin menjadi kontrol diri buat setiap insan. Ya, sarana untuk mawas diri, zikrul maut. Ketiga, seorang insan menjaga dirinya dari segala hal-hal yang dilarang karena dia ingat mati. Dia takut mati, nanti akan dibalas di akhirat setelah kematiannya. Sehingga seorang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dia akan terus berusaha mengingat al-maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan alam akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Karena yang namanya seorang kalau sudah menginginkan alam akhirat, pasti dia kadang akan mengorbankan dunianya. Dia akan mengorbankan dunianya. Baik, sehingga banyak di antara manusia yang dia meninggalkan perkara-perkara yang dianggap sebagai kesempatan emas. Ya. Ada orang yang resign dari kerja di bank misalnya. Orang heran, kenapa? Padahal banyak orang nyari. Banyak orang berbondong-bondong mendaftar, sulit masuk di bank. Kok dia malah resign dari situ? Subhanallah, ya, dianggap aneh. Padahal ketika seorang insan meyakini bahwasanya itu adalah riba, haram. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba kalau kalian memang orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak melakukannya, kalian tidak melakukan, ya ini masih berbuat riba dalam keadaan sudah tahu. Fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Dosa yang sangat besar, melawan Allah, melawan Rasul. Sehingga orang kalau sudah ingat akhirat, dia akan tinggalkan. Subhanallah, setelah dia tinggalkan, ya, dia berusaha untuk mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat, ya, hamba Allah Azza wa Jalla yang sejati, yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dia takut melakukan keharaman, dia takut melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Walaupun mendatangkan keuntungan materi duniawi, tapi kalau Allah murka, dia siap tinggalkan. Dia siap mengambil resiko. Ya. Faman fa'ala dzalika faqad istahya. Barang siapa yang melakukan itu semuanya, maka berarti dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi tadi ya, kita lanjut ucapannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang namanya malu itu dengan iman beriringan. Malu dengan iman beriringan. Ya, fa idza rufi'a ahduhuma, kalau diangkat salah satunya, malunya udah diangkat, imannya akan diangkat juga, kurang. Walaupun enggak sampai hilang. Barakallahu fikum. Ya, atau imannya diangkat, orang udah imannya udah kurang, biasanya perbuatannya ya, itu langsung enggak tahu malu. Ya. Perbuatannya enggak tahu malu. Akhirnya ya memalukan. Perbuatannya memalukan. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia sudah kurang imannya atau bahkan hilang imannya. Sehingga orang-orang kufar, orang-orang kafir, karena enggak ada iman dalam hati mereka, malu, rasa malu yang ada pada mereka itu dalam keadaan apa? Ya, sangat-sangat sedikit. Sehingga akhlak dan perbuatan mereka, orang-orang kufar, itu hampir sedikit sekali rasa malunya. Ya, dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwasanya yang namanya malu dengan iman memang saling berdampingan dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Oleh karena itu, kita semuanya wajib menjaga rasa malu sebagai bentuk penjagaan iman kita. Ya, malu kita berbuat yang enggak bagus, malu kita berbuat yang jelek, malu kepada Allah khususnya dengan sebenar-benarnya malu seperti yang tadi sudah disebutkan. Demikian juga malu untuk meninggalkan kemungkaran, malu untuk meninggalkan kewajiban, ya, malu melakukan kesalahan, malu meninggalkan kewajiban, ya, subhanallah. Khususnya kalau malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bagian dari ibadah. Ya, malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya malu. Ya, bagaimana tidak? Kebaikan Allah kepada kita setiap detik, setiap saat turun pada kita. Enggak pernah putus. Rahmat dan kebaikan Allah kepada kita enggak pernah putus. Loh kok kita balas dengan sikap tidak taat dan tidak patuh kepada Allah, meninggalkan kewajiban, melakukan keharaman. Ya. Maka ini seorang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang yang beriman, dia akan malu kepada Allah. Menjaga rasa malu dengan, ya, sebesar-besar rasa malu kepada Allah. Semakin kuat rasa malunya kepada Allah, semakin besar imannya. Ya, semakin tinggi imannya, semakin besar rasa malunya. Ya, dalam artian tadi, ya, rasa malu yang dimaksud adalah bukan minder, ya, atau al-khajal. Rasa minder itu tercela dalam Islam. Mau sholat jamaah malu, itu bukan malu, itu minder, ya, rendah diri namanya, rendah diri. Sementara Islam dan kaum muslimin punya izzah, punya kemuliaan, harus tunjukkan punya kemuliaan. Mau piara jenggot malu, kenapa dicibir sama orang? Tak boleh malu, ya, kenapa? Ini izzah, perintah Allah. tunjukkan kita punya kemuliaan. Ya, jangan minder. Kalau itu bukan malu namanya minder ya. Ya, mau piara jenggot dibilang begini-begini sama seseorang temannya dan seterusnya, jangan minder. Itu namanya minder, bukan malu. Ya, jalankan. Ya, karena zaman sekarang banyak orang yang suka berkomentar. Kita berbuat baik, ya, diomong. Kita berbuat baik, dicibir dan seterusnya, enggak usah mundur, enggak usah minder, enggak usah kecil hati. Ya, kenapa? Kemuliaan itu hanya pada orang-orang yang mentaati Allah dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Falillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Milik Allah kemuliaan dan juga milik Rasul kemuliaan dan juga kaum mukminin mulia. Ya, jadi enggak usah minder. Tapi orang-orang munafikin yang suka komentar sini komentar situ, ingin menjatuhkan mental kaum muslimin, mencibir kaum muslimin, mengata-ngatai, menyindir-nyindir kaum muslimin demikian-demikian, mereka enggak faham. Ya. Dan kita sebagai kaum mukminin jangan minder. Mau diomong demikian-demikian-demikian, enggak usah minder. Jalankan, tunaikan. Karena apa? Kemuliaan itu di saat kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder, ya. Karena itu bukan malu yang terpuji. Bukan malu yang terpuji. Malu yang terpuji yang bagian daripada ibadah adalah malu yang menyebabkan kita tercegah dari kemaksiatan dan dosa dan akhlak rendahan. Dan ya, malu yang terpuji juga malu yang akan menghalangi kita untuk tidak meninggalkan kewajiban. Akan mendorong kita untuk menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam suhab, ya, kita juga sampai di sini, insyaAllah bismillah kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syarwa ala ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.